Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO mengemukakan kalangan peritel modern mengalami kerugian lebih dari 10 miliar rupiah akibat penyitaan produk impor ilegal yang dilakukan oleh Badan POM dalam beberapa bulan terakhir ini. Bukan hanya barang-barang yang ada di toko saja yang disita, tetapi juga barang-barang yang sudah disimpan di gudang. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Tentu saya kira kita mesti bijak, apalagi ini kan memang akan dikembalikan ke importir ya. Kalau dibalikin ke importirnya kan importir yang bertanggung jawab. Sebenarnya BPOM juga kan tahu bahwa importir ini siapa-siapa aja tahu kan. Kenapa BPOM tidak merahasia ke importir, tapi malah merahasia ke retailernya atau pedagang-pedagang di sana. Apalagi barang-barang kalau di dalam toko yang saya ngerti lah itu bisa disita. Oke. Tapi kalau misalnya itu di dalam gudang, apalagi itu mau dikembalikan ke importirnya, mestinya ada kebijakan, dilihat benar nggak mau dikembalikan. Importirnya langsung yang ditangkap atau diperiksa kan harusnya importirnya kan. Kalau gini udah keluar dari importir, disita di gudangnya retailer yang akan mengembalikan, nah tanggung jawabnya kan ada di retailer. Retailer ini yang harus membayar ke importir jadinya kan. Nah, ini yang menurut saya yang bisa merusak sistem perdagangan kita. Sebenarnya apa yang harusnya dilakukan oleh Badan POM untuk mengatasi masalah seperti ini? Pelarangan ini BPOM saya kira juga harusnya memberikan surat peringatan. Ya. Bukan langsung rahasia. Apalagi kita belajar dan ramai, BPOM datang, langsung gerebek-gerebek, langsung dirahasia. Harusnya BPOM bisa dengan lebih bijak itu datang ke sana, memberikan peringatan bahwa Anda ini tidak ada nomor yang dikeluarkan oleh BPOM, tidak ada ML-nya, itu harusnya kan ada surat peringatan. Tolong tunjukkan dalam waktu sekian hari. Kalau nggak ada, ya mereka datang kembali untuk memberikan peringatan yang kedua atau ketiga, nah, baru ada tindakan kan, harusnya kan seperti itu kan. Kalau ini kan tiba-tiba bertindak di lapangan, sita-sita, dikosongkan, pengunjung juga lihat, wow ada apa ini gitu kan. Orang-orang yang buka-buka toko sekarang jadi khawatir. Mungkin di packing besarnya dia ada, tapi kan di bungkusan kecilnya kan mungkin tidak ada kan. Mailnya terdapat di bungkusan besar, dan ini pun disita juga kan. Artinya tidak perlu ada razia. Ya, lebih bijak sedikit. Apalagi perdagangan sekarang lagi susah. Iya, kita butuh orang-orang ini untuk menghidupkan ekonomi kita. Malah tekanannya kok semakin besar. Saya kira aturan boleh tegakkan, cuman permainannya harus lebih cantik lah. Jangan membuat dampak kesannya, waduh, merek ini ternyata merek yang tidak sah ya. Padahal mungkin dia belum tentu tidak ada ML-nya kan. Saya kira itu yang harus benar-benar bijaksana, apalagi dalam kondisi seperti ini. Bagaimana dengan tempat Anda sendiri, Pak Ridwan? Di tempat saya kebetulan tidak. Sebab kita kan kebanyakan kelasnya menengahan ya. Jadi barang-barang impor tidak terlalu banyak. Mungkin mereka shipping, tapi barang-barangnya kan memang kebanyakan dalam negeri ya. Dan yang paling terkena kan sekarang misalnya supermarket-supermarket Jepang, terus barang-barang import-import semua, kan itu kan tidak ada ML-nya. Demikian Stefanus Ridwan. Saya Dewi Sintawati.